بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita masih pada bab yang keenam yang membahas tentang hiwalah atau hawalah. Dan kita masuk pada masalah yang kedua insyaallah. Qala al-mas'alatu tsaniyatu fi syuruti sihhatiha. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat-syarat sahnya hiwalah. Memindahkan pembayaran hutang. Qala yushtaratu li sihhatiha al-ati, dipersyaratkan untuk sahnya hiwalah ini harus terpenuhinya syarat-syarat di bawah ini. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang apa itu hiwalah, yaitu naqlu dain min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhali alaihi, memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang, dipindahkan, dialihkan kepada orang yang siap atau memberikan jaminan pembayaran dan pelunasan hutang tersebut, dan orang itu berhutang kepada yang berhutang pertama. Ini hiwalah. Nah, hiwalah ini bisa terjadi sah, dilaksanakan apabila terpenuhi beberapa syaratnya. Yang pertama, ridhol muhil. Harus ada keridhaan dari al-muhil. Di sini ada istilah al-muhil, al-muhalu alaih, sebagaimana di atas ketika menyebutkan definisi dari hiwalah. Nakluddaini min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaihi. Di situ ada kalimat al-muhil. Ada juga al-muhalu alaihi. Supaya kita tidak bingung, maka kita harus mengerti, memahami istilah-istilah ini. Kalau kita ingin memahami istilah ini, maka kita harus mengetahui rukun hiwalah. Ini sekarang yang akan kita bahas pada poin yang kedua, syaratnya, rukunnya apa? Belum tersebutkan di sini. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ketika beliau membahas tentang permasalahan al-hiwalah dalam kitab beliau Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram, beliau menyebutkan bahwa rukun hiwalah itu ada lima. Rukun hiwalah itu ada lima. Yang pertama, muhil. Yang pertama, muhil. Ada di atas yang sudah kita sebutkan. Nakludan min dhimmatil muhili. Nah, ini muhil yang pertama. Rukun yang kedua, muhal. Rukun yang kedua, muhal. Rukun yang ketiga, muhalun bihi. Muhalun bihi. Yang keempat, muhalun alaihi. Ini juga disebutkan dalam definisi hiwalah di atas. Naqlu daini min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaihi. Jadi yang pertama tadi muhil, yang kedua muhal, yang ketiga muhalun bihi, yang keempat muhalun alaihi. Dan yang kelima sighah. Lafadz. Sirah, siak ataupun lafad yang diucapkan. Ini rukun hiwalah, ada lima. Tayyib, sekarang kita perlu tahu istilah-istilah ini supaya kita tidak salah nanti ketika membaca ataupun mengartikannya atau memahami kalimat-kalimat di bawah ini. Muhil adalah orang yang berhutang. Muhil adalah orang yang berhutang. Jika ingin katakan orang yang berhutang pertama, karena di sini pada kasus hiwala ada dua kali pinjaman, dua hutang, sehingga muhil adalah orang yang berhutang. Muhalun, yang kedua tadi, rukun kedua muhalun adalah orang yang menghutangi, memberikan pinjaman. Yang kedua muhalun itu artinya adalah orang yang memberikan pinjaman, menghutangi. Muhalun bihi adalah harta yang dipinjamkan. Muhalun bihi adalah harta yang dipinjamkan. Dan yang keempat, muhalun alaihi adalah orang yang berhutang kedua. Orang yang berhutang kedua. Atau orang yang hutang, yang berhutang pertama memindahkan tagihan hutangnya kepada orang yang berhutang kedua ini, muhalun alaihi. Orang yang kepadanya dipindahkan tagihan hutang, atau yang akan membayar, melunasi hutang muhil. Sighah, yang kelima sighah adalah lafad, lafad yang diucapkan. Ini lima rukun hiwalah. Adanya yang memberikan pinjaman, ada yang meminjam kepada peminjam yang memberikan pinjaman pertama, ada harta yang dipinjam, ada orang lagi yang meminjam kepada orang yang meminjam kepada yang pertama. Kalau kita contohkan kemarin, katakanlah si A, B, C. Ada A, ada B, ada C. D, katakanlah D itu adalah harta pinjaman. Si A, dia memberikan pinjaman kepada B. Berarti apa si A ini tadi namanya? Coba kita lihat. Tadi ada muhil, muhal, muhalun alaih, dan muhalun bihi. Si A, dia memberikan pinjaman kepada B. B memberikan pinjaman kepada C. Tayyib. Kemudian si A, dia menagih pinjamannya kepada B. A ini statusnya atau namanya apa? Hah? Apa ya, Pak Syifa? Muhal. A sebagai muhal, yang memberikan pinjaman. B sebagai apa? Apa ya, Bafida? Muhil, ahsan. B sebagai muhil, yang meminjam kepada si A, muhal tadi. C sebagai apa? Muhalun alaihi, sebagai orang yang meminjam kepada si B, yang nantinya dia ini yang akan melunasi atau memberikan pembayaran. Barakallahu fikum. Sedangkan D, muhalun bihi, adalah harta pinjaman. Tayyib, berarti kita sudah faham tentang istilah-istilah yang ada pada hiwala. Kita masuk kepada syarat yang pertama, ridhal muhili, adanya ridha dari al-muhil, yang berhutang kepada muhal, atau si B yang berhutang kepada A tadi. Kita sebut A sebagai muhal, B sebagai muhil, C sebagai muhalun alaih. Adanya keridhaan dari si muhil, si B. Li'annahu mukhayyarun fi jihati qadha'i dain, karena dia yang memiliki pilihan. Dia yang diberikan pilihan untuk menentukan. Fi jihati qadha'i dain, untuk menentukan siapa yang akan membayar hutangnya, siapa yang akan melunasi hutang dia yang ditagih oleh muhal atau si A. Fala tata'ayyanu alaihi jihatun qahra, maka tidak ada pihak lain yang bisa memaksanya. Kamu harus memilih si fulan sebagai muhalun alaih. Kamu harus menentukan. Enggak ada, enggak bisa. Harus ada keridhaan dari dia. Ya sudah, dia yang ridha, dia yang menentukan. Saya pindahkan hutang saya kepada si fulan sebagai muhalun alaih. Syarat yang kedua, kaunul malaini al-muhalu bihi, ini ada istilah muhalun bihi, yaitu harta yang dipinjamkan. Kaunul malaini, keberadaan dua jenis harta, al-muhalu bihi wa alaihi, yaitu al-muhalu bihi, harta yang dipinjamkan tadi, baik kepada muhil ataupun muhalun alaih, kepada B ataupun kepada C. Muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan, sama persis kedua harta tadi, sama persis dari sisi qadran nilainya, jinsan jenisnya, wa sifatan dan sifatnya. Kenapa dikatakan al-malaini dua harta? Ya karena peminjaman itu terjadi pada dua keadaan. Si B minjam kepada si A 500 ribu, si C juga minjam kepada si B. Berapa nilainya? Harus sama, 500 ribu juga. Kalau nominalnya jenisnya dolar, ya nilainya dolar. Saya punya hutang sama si fulan 1000. 1000 apa? Dolar. Yang satu lagi punya hutang 1000 rupiah. Sama apa enggak? Beda jauh. Bukan nilai sama-sama 1000-nya, enggak. Tapi di sini juga harus jelas nilainya, jenisnya, dan sifatnya. Kalau yang hutang di hutang itu bukan uang, misal kambing lah katakan, binatang. Sebagian ulama menyatakan bahwa hiwala ini harus pada uang saja. Sebagian lagi menyatakan boleh untuk yang lain, harta yang lain, tidak harus uang. Misal hutang kambing, saya hutang ya kambing ini, anakan kambing jantan. Ketika ditagih, dia akan memberikan pembayaran anakan kambing betina, sama-sama kambing, tapi beda, jenisnya beda. Ini jantan, yang sana betina, jelas beda. Dilihat dari nilai nominalnya juga berbeda. Yang jantan biasanya lebih mahal dibanding yang betina. Jadi ketika hiwala itu akan dilakukan, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama tadi, adanya ridha dari al-muhil, dan yang kedua, harta yang dijadikan sebagai muhalun bihi nilainya harus sama. Sehingga ketika si A menagih kepada B, B mengalihkan kepada C, C memberikan bayaran kepada si A dengan nominal yang sama yang dia hutang kepada si B. Sehingga dengan demikian, hutang C kepada B lunas, hutang B kepada si A lunas. Padahal yang membayar adalah si C kepada A. Syaratnya tadi, harta yang dijadikan sebagai muhalun bihi harus sama, jenisnya, nilainya, dan sifatnya. Qala wa yata'a. Yang ketiga, syarat yang ketiga. An yakunal muhalu bihi dainan mustaqirran fi dhimmatil muhali alaihi. Harta yang dipinjamkan, an yakuna al-muhalu bihi, harta yang dipinjamkan oleh muhal kepada muhil, si A kepada si B, kemudian B mengalihkan kepada si C, dainan mustaqirran, itu juga pada hakikatnya sebagai hutang yang menjadi tanggungan fi dhimmati al-muhali alaihi, si C menjadi tanggungan bagi muhalun alaihi. Jadi gambaran yang kita sebutkan tadi, si B berhutang kepada si A, si C juga berhutang kepada si B, sehingga ketika si B mengalihkan pembayaran atau tagihan hutangnya kepada si C, si C ini syaratnya juga memiliki tanggungan yang harus dia tunaikan kepada si B. Ini hiwalah. Lantas bagaimana kalau seandainya si C muhalun alaihi ini tidak punya tanggungan kepada si B sama sekali? Misal ada kerabatnya, si B dan C ini dua bersaudara. Si B memiliki hutang kepada si A, si A menagih, muhal menagih kepada muhil B. Si B enggak punya uang, kondisinya sedang susah. Si C saudaranya ini tahu tentang kesusahan saudaranya, kesusahan si muhil tadi, maka dia berposisi sebagai muhalun alaih. Ya sudah, hutangmu saya yang melunasi. Bolehkah yang seperti ini? Itu sah pembayaran hutangnya. Sebagian ulama menyatakan, namun itu surahnya berbeda dengan hiwalah. Karena hiwalah ini syarat yang ketiga, an yakuna al-muhalu bihi dainan mustaqirran fi dhimmatil muhal alaihi. Bahwa harta yang dihutangkan itu pada hakikatnya muhalun alai juga berhutang kepada muhil. Namun di sini pada contoh yang kita sebutkan tidak. Saudaranya dengan bantuan sukarela memberikan bantuan dan memberikan pelunasan kepada saudara kandungnya tadi. Maka hutangnya tetap sah, bisa dibayar oleh keluarganya. Namun kalau surah dari gambaran yang disebutkan dalam hiwalah seperti yang disebutkan di sini. Wa yatarattabu ala in'iqadil hiwalati sahihati hasba ma dzukira intiqalul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhali alaihi. Maka yatarattab ala in'iqadil hiwalah akan menjadi sebuah konsekuensi dari terjadinya akad hiwalah yang benar, sahihah yang benar, yang terpenuhi syarat-syaratnya ini, hasba ma dzukir, sebagaimana yang disebutkan di atas. Kalau sudah terjadi akad hiwalah, intiqalul haq akan berpindah secara otomatis, hak dari min dhimmatil muhil, hutang yang harus dibayarkan oleh muhil itu berpindah, ila dhimmatil muhali alaih, kepada al-muhalu alaih, yang mana muhalun alaih tadi berhutang kepada muhil. Dengan adanya sighah, dengan adanya ridha, dengan adanya kemampuan muhalun alaih, ketika si A menagih B, B mengalihkan kepada si C, sudah. Dengan terjadinya akad ini, maka pindah tanggungan untuk membayar hutang tadi. Si A memintanya kepada si C, C tidak lagi membayar kepada B, tetapi langsung membayar kepada A. Ini tiga syarat, dengannya maka bisa terlaksana hiwalah. Adapun pembahasan berikutnya, beberapa contoh hiwalah yang terjadi di masa sekarang ini, insya Allah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.